Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bukannya saya sombong. Perkataan yang sering kita dengar diucapkan oleh sebagian orang untuk menjauhkan tuduhan terhadap dirinya bahwasanya dia sombong. Dia tidak ingin dituduh sebagai orang yang sombong, maka sebelum dia menyombongkan dirinya, dia mengatakan, bukannya saya sombong. Kenyataannya, kita dapati sebagian orang tatkala mengucapkan kalimat ini, bukannya saya sombong, maka mulailah dia sombong setelah itu. Terucap dari kata-katanya yang menunjukkan dia sombong. Misalnya dia mengatakan, ya kalau bukan karena saya, dakwah enggak bisa jalan. Atau misalnya dia mengatakan, saya yang bangun yayasan tersebut misalnya. Atau kalau saya mau, saya bisa begini dan bisa begitu. Dia sombong. Ya. Namun sebelum dia dituduh sombong, dia mengucapkan, bukannya saya sombong. Semisal dengan ini seperti perkataan sebagian orang yang mengatakan, bukannya saya riya. Ya. Padahal setelah itu dia pun mulai riya. Ya, dia mengatakan misalnya, bukannya saya riya, saya ini sudah haji 5 kali, saya ini sudah umroh 10 kali misalnya, namun saya tidak riya, saya cuma mau kasih tahu aja, ya misalnya seperti itu. Ya, ini sebenarnya riya, ya dia riya, cuma dia ingin menutupi dirinya dari perkara riya tersebut dengan mengatakan bukannya saya riya. Semisal dengan ini juga, seperti seorang yang mengatakan bukannya saya mau ghibah, tetapi saya ingin menceritakan kenyataan yang sungguhnya. Si fulan itu demikian dan demikian. Atau dia mengatakan bukannya saya ghibah, tetapi supaya engkau tidak seperti dia. Atau dia mengatakan bukannya saya ghibah, tapi kau harus hati-hati dengan orang seperti ini. Maka kita khawatir sungguhnya dia telah terjerumus dalam ghibah yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena ghibah adalah menceritakan kenyataan yang buruk yang terdapat pada saudara kita. Dzikru ka akhaka lima yakrah. Engkau menyebutkan keburukan tentang saudaramu yang saudaramu tidak suka untuk disebutkan. Ya. Adapun kalau kau menyatakan sesuatu yang tidak benar, maka itu adalah kedustaan. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang hati-hati jangan sampai terjebak dengan jebakan iblis. Jangan sampai dengan terjerumus dalam kesombongan, kemudian menutupinya dengan mengatakan, bukannya saya sombong. Jangan sampai juga seorang terjerumus dalam riya, kemudian agar tidak terasa seperti riya, maka atau menutupi riya tersebut, dia mengatakan, bukannya saya riya. Atau seorang jangan sampai terjerumus dalam ghibah, jebakan syaitan. Kemudian syaitan mengatakan, kau kasih aja mukadimah supaya kau tidak dituduh ghibah. Katakan, bukannya saya ghibah. Kenyataannya, orang-orang yang mengucapkan demikian, seringnya terjerumus dalam sombong, terjerumus dalam riya, dan terjerumus dalam ghibah. Namun, bukan berarti kita menuduh kalau ada yang mengatakan, bukannya saya sombong, dia pasti sombong. Tidak, kita bukan dalam rangka menuduh orang lain. Tetapi ini sebagai renungan bagi diri kita, ya terkadang kita mengucapkan bukannya saya sombong, ternyata kita itu hanyalah mukaddimah untuk bersombong riya. Terkadang kita mengatakan bukannya saya riya, ternyata itu hanyalah pengantar untuk mulai berriya, melakukan hal-hal yang riya. Dan terkadang kita mengatakan bukannya saya bergibah, ternyata itu hanyalah pengantar untuk kita bergibah riya. Pemirsa, semoga bukannya saya sombong, bukannya saya riya, saya hanya menyampaikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.